cinta kepada Allah. Qul in kuntum tuhibbunallah, kalau kalian benar-benar cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikutilah aku. Ya. Ikutilah Rasul. Jika kalian sudah mengikuti Rasul, yuhibbukumullah. Allah menyatakan kalian akan dicintai oleh Allah. Maka ini yang disebut dengan thamaratu iltizam bi sunnah. Buah tatkala seorang itu berpegang dengan sunnah, dia akan mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, tatkala seorang itu mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala, segala jawarihnya, segala panca indranya, segala anggota tubuhnya itu akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, pandangan dia dijaga oleh Allah, pendengaran dia dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, langkah-langkah kaki dia dan segalanya. Naam, segalanya. Ini bagi orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Khani fi din anzani wa azakumullah. Di dalam perang Khaibar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menyatakan pada malam hari, la'utianna ra'ya, ya, sungguh-sungguh aku akan memberikan bendera ini, bendera perang, nah, kepada seseorang yang Allah dan Rasulnya cinta kepada dia, dan dia cinta kepada Allah dan Rasulnya. Nah, Allah akan bukakan kemenangan lewat tangan dia. Umar bin Khattab radhiyallahu an beliau sempat menyatakan, aku tidak pernah terbersit dan berkeinginan untuk mendapatkan jabatan kecuali malam itu. Aku tidak menginginkan jabatan kecuali hanya malam itu. Kenapa? Karena beliau menyatakan Rasulullah SAW akan berikan bendera kepada seorang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tatkala seorang itu dinyatakan dicintai oleh Allah, di sifat yang luar biasa. Kalau orang dinyatakan dia cinta kepada Allah, bukan itu masalah yang diharapkan. Allah cinta kepada kita, sehingga seluruh para sahabat berkeinginan merekalah yang mendapatkan bendera itu, sehingga berbagi-bagi para sahabat cepat-cepatan datang mendatangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berharap bendera itu diberikan kepada mereka. Ternyata Rasulullah SAW mencari Ali bin Abi Thalib, yang pada saat itu beliau tidak datang karena sakit mata. Ternyata beliau berikan bendera itu kepada Ali bin Abi Thalib. Ini menunjukkan bahwasanya setiap orang menginginkan untuk dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Caranya iltizam bis sunnah, berpegang dengan sunnah. Dengan pengertian tadi kita sebutkan, segala apa yang datang dari Rasulullah SAW, tidak memilah-milahnya, tidak menyatakan, oh ini yang sunnah biasa, ini yang demikian-demikian. Tapi segala sunnah kita upayakan untuk kita jalankan. Kemudian faedah yang kedua, tatkala seorang itu menjalankan sunnah, amaliyah sunnah itu akan melengkapi kekurangan-kekurangan dari ibadah yang wajib yang kita jalankan. Nah, ibadah-ibadah sunnah yang kita jalankan itu sebagai penyempurna, ya, sebagai penyempurna ibadah-ibadah wajib yang kita jalankan. Nah, jika ibadah wajib kita ada yang kurang, baik, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan bahwasanya pada hari kiamat nantinya amalan hamba yang pertama kali dihisab adalah salatnya. Pertama kali amalan hamba yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala adalah salatnya. Dan jika wa in kana fiha khalalun, jika ibadah sholatnya, sholat wajibnya itu ada cacat, tidak sempurna, Allah perintahkan unduru halau min nawafil, lihatlah apakah dia punya ibadah sunnah. Assalamualaikum. Allah menyatakan lihatlah apakah dia memiliki pahala sunnah, yakni sholat-sholat sunnah rawatib dan yang semisalnya. Nah, kalau dia memiliki ibadah sunnah, maka pahalanya dipakai untuk menyempurnakan ibadah wajibnya yang tidak sempurna, yang kurang. Nah, ini faedah menjalankan ibadah-ibadah sunnah, bukan hanya sholat, seluruh ibadah. Sehingga khani fitina azani wa azakum, tidak boleh kita meremehkan sunnah. Seseorang yang meremehkan sunnah ibarat dia merasa yakin ibadah fardunya itu sudah sempurna, tidak ada kekurangan, tidak perlu tambahan. Padahal ibadah-ibadah sunnah itu untuk menyempurnakan kekurangan-kekurangan di sholat kita. Mungkin kurang khusyuknya, nah ibadah sholatnya. Mungkin ibadah puasa kita juga kurang sempurna karena dicampur dengan ghibah, namimah, dan yang semisalnya. Sehingga tidak boleh kemudian dan tidak pantas seseorang yang menisbahkan diri sebagai ahlu sunnah kemudian meremehkan sunnah. Khonifidina azani wa azakumullah. Demikian pula berkaitan, mumpung kita masih di bulan Sawal, ya, ada ibadah puasa sunnah di bulan Sawal, 6 hari di bulan Sawal. Ini seorang ahlu sunnah mestinya tidak meremehkannya. Nah, tidak meremehkannya. Apalagi pahala yang dijanjikan luar biasa. Man shoma Ramadan summa adba'a sittan min Sawal. Barang siapa yang puasa Ramadan kemudian diikuti dengan 6 hari di bulan Sawal, kana kasiyami dahr. Maka seperti dia puasa 1 tahun penuh. Nah, puasa Ramadan 30 hari dikalikan 10, 6300. 6 hari di bulan Sawal dikalikan 10, 60, 360, itulah hitungan 1 tahun. Nah, ini khon fidina zani wa azakumullah. Ini sebagai upaya kita jagani, ya, kalau puasa fardu kita dalam bulan Ramadan kurang sempurna, ya, mungkin dilumuri dengan perbuatan-perbuatan yang sia-sia, ucapan-ucapan yang perbuatan laghwun yang kita jalankan, maka itu disempurnakan dengan ibadah sunnah, puasa sunnah. Naam. Ini ikhwani fiddin a'azani wa a'azakumullah. Kalau seorang sudah meremehkan sunnah, bisa jadi nantinya dia akan meremehkan perkara yang wajib. Nah, nantinya maka mengkhawatirkan. Khani fiddin a'azani wa a'azakumullah. Baik. Dan juga tatkala seorang mengamalkan sunnah, faedah yang keempat, berarti dia telah mengagungkan syiar-syiar Allah. Faedah yang ketiga, ya, berarti dia telah mengagungkan syiar-syiar Allah. Nah, tatkala dia menjalankan sunnah, berpegang dengan sunnah, maka dia telah mengagungkan syiar-syiar Allah. Kemudian yang keempat, mereka-mereka yang menjalankan sunnah akan terjaga dari perkara bid'ah. Mereka-mereka yang menjalankan sunnah, baik, akan terjaga dari perkara-perkara bid'ah. Naam. Ikhwani fi din azani wa azakumullah. Baik. Sunnah. Naam. Perkara-perkara sunnah ini tidak boleh untuk kita meremehkannya. Naam. Disebutkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau menyatakan, ma ya'ti 'ala nasi min 'amin, tidaklah datang kepada manusia suatu tahun, illa ahdathu fihi bidah, kecuali terjadi padanya kebid'ahan, ya, diciptakan, diadakan padanya kebid'ahan. Wa amatu sunnah, dan matilah sunnah itu. Hatta tahyal bid'ah wa tamutu sunnah, sehingga bid'ah itu akan hidup dan matilah sunnah-sunnah. Nah, sehingga kapan sunnah itu akan mati. Kapan sunnah itu akan mati? Kapan sunnah itu akan hilang? Bil jahli biha. Yang pertama, tatkala orang itu enggak kenal dengan sunnah. Nah, kalau sunnah itu menghilang, otomatis bid'ah yang muncul. Ini otomatis. Ya. Kalau kaum muslimin sudah tidak mengenal sunnah, ya, maka yang muncul adalah kebid'ahan. Baik. Yang kedua, kapan sunnah itu mati? Wa adami tatbiqiha, tatkala sunnah itu tidak diamalkan. Nah, tatkala sunnah tidak diamalkan. Baik. Inilah penyebab matinya sunnah. Penyebab menyebarnya kebid'ahan. Nah, karena kebodohan dengan sunnah. Kaum muslimin yang sudah malas untuk mempelajari agamanya, ya. Yang kedua, mereka-mereka yang ngerti ini sunnah, ngerti, tetapi tidak mau untuk mengamalkannya. Kenapa? Imma meremehkan sunnah itu. Oh, sekedar sunnah, ya. Sekedar sunnah, meremehkan sunnah. Nah, dia tidak faham, tidak tahu. Kalau sunnah itu diremehkan, kalau sunnah itu ditinggalkan dan tidak dijalankan, sunnah itu akan mati. Konsekuensinya diganti dengan kebid'ahan. Nah, maka ikhwan fillah azani wa azakumullah. Taib. Tatkala sunnah-sunnah Nabi itu ditinggalkan, maka akan merebak kebid'ahan. Akan merebak kebid'ahan. Semakin kaum muslimin tidak kenal dengan sunnah nabinya, semakin cepat kebid'ahan akan menyebar di kalangan kaum muslimin. Sehingga yang perlu dipupuk, yang perlu dihidupkan semangat untuk mempelajari sunnah. Yang pertama. Yang kedua, semangat untuk mengamalkan sunnah. Naam. Ikhwan fiddin azani wa azakumullah. Imam Al-Bukhari rahimahullah menyebutkan sebuah hadis dalam sahih beliau yang menunjukkan semangatnya para sahabat untuk mempelajari sunnah. Ya. Semangatnya para sahabat untuk mempelajari sunnah. Disebutkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu an. Umar bin Khattab radhiyallahu an tidak disangsikan keilmuan beliau. Ya. Khalifah yang kedua setelah Abu Bakar Siddiq. Tidak disangsikan keilmuan beliau. Beliau menyatakan, kuntu ana wajarun li minal ansar min Bani Umayyah bin Zaid. Aku dan tetanggaku dari Ansar, dari Bani Umayyah bin Zaid, wa kunna natawaru nuzul ala Rasulillahi sallam wa alihi wasallam. Kami bergantian. Kami bergantian untuk turun mendatangi majelisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fayanjilu yauman wa anjilu yauman. Ya. Kalau hari ini tetanggaku yang turun ke majelisnya Rasul, naam, maka besok aku yang berangkat ke majelisnya Rasul. Bergantian. Naam. Kenapa kok bergantian? Kenapa enggak tiap hari saja belajar? Nah, belajar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa idza nazaltu jitu bi khabari dzalika al-yawm min al-wahy wa ghairihi. Jika aku yang turun ke majelisnya Rasul, sepulang dari majelis Rasul aku mendatangi tetanggaku, aku khabarkan faedah yang aku dapatkan di hari itu. Nah. Fa idza nazala fa'ala misla dzalika. Kalau dia yang turun setelah pulang dari Rasulullah, dia akan mengkhabarkan apa yang dia dapat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena di sini satu hari enam dipakai untuk mulazam mengambil ilmu dari Rasulullah, dan satu hari berikutnya dipakai untuk mencari ma'isyah. Ya. Jadi kita lihat cara untuk mendapatkannya, masih banyak cara. Nah, jadi bergantian saling memberikan faedah. Tidak kemudian lepas sama sekali. Ini semangat, ya. Jadi semangat para sahabat untuk mempelajari sunnah yang mereka tidak tersibukkan dengan perkara dunia. Nah, tapi gantian, ya, berganti-gantian. Sekarang ini yang turun, tapi besok tetangganya saling memberikan informasi. Nah, ilmu apa yang didapatkan? Nah, ini ikhwan fiddina azani wa azakumullah. Subhanallah. Seandainya kita tinggal di sebuah lingkungan yang tetangga kita modelnya demikian, ya, masya Allah, luar biasa kebahagiaan yang kita dapatkan. Tetangga-tetangga yang semuanya semangat mempelajari sunnah, nah, ngajak gantian, karena gak mungkin meninggalkan maisha sama sekali, ya. Sama sekali gak kerja, dia berdosa kalau dia memiliki tanggungan keluarga. Kafabil mar'ithman, cukup seseorang itu dinyatakan berdosa tatkala dia menyia-nyiakan orang-orang yang menjadi tanggungan dia. Nah, dia enggak mau bekerja. Tapi dengan alasan menyibukkan diri untuk belajar misalnya. Nah, ada kewajiban dia untuk mencari maisha. Ada kewajiban dia untuk dirinya untuk mempelajari agama ini. Maka dengan cara yang tunjukkan lu mabul khotob itu saling bergantian. Nah, khani bidina azani wa azakumullah. Baik. Sehingga tadi kita sebutkan ternyata meremehkan sunnah dan meninggalkan sunnah itu berbahaya. Tatkala sekarang kita melihat merebaknya perbuatan-perbuatan bid'ah di kalangan masyarakat kita, bisa jadi kita jangan menoleh kepada orang lain dulu, ya. Bisa jadi kita, ini kurang semangat menjalankan sunnah dari diri kita. Jangan kemudian menghukumi orang lain dulu, lihat dulu kepada kita. Mungkin kita tidak semangat untuk menjalankan sunnah. Sehingga merebak kebid'ahan di mana-mana. Bukan hanya kebid'ahan dalam masalah muamalah, tapi kebid'ahan dalam masalah i'tiqad, dalam masalah keyakinan. Ini luar biasa bahayanya. Jadi umat itu harus segera diingatkan, disadarkan bahwa meremehkan sunnah itu berbahaya, akan timbul kebid'ahan setelahnya. Ini otomatis. Sunnah mati, bid'ah yang muncul. Bid'ah mati, sunnah yang muncul. Baik. Di antara sunnah-sunnah yang ditinggalkan, ya, dari begitu banyaknya, baik, kita akan baca beberapa apa yang disebutkan oleh beliau hafizahullah Syekh Muhammad Said Ruslan. Baik. Ini beliau mengawali dengan perkara-perkara yang berkaitan dengan masalah puasa, ya. Kita mungkin lewati dahulu misalnya. Di antaranya beliau sebutkan sunnatu tayammun fi lubsin na'li. Di antara sunnah yang ditinggalkan, sunnah untuk mendahulukan kaki yang kiri tatkala menggunakan sendal. Ini mungkin perkara yang diremehkan, sekedar pakai sendal aja. Tapi kalau seorang berpikir tentang akibatnya, sunnah satu ditinggalkan muncul kebid'ahan. Maka dia akan semangat untuk menjalankan sunnah. Meskipun dia menyatakan, ini juga kalau kita pakai kiri dulu gak berdosa, memang gak berdosa. Tapi imbas sunnah itu tak kalah ditinggalkan. Dalam keadaan kita tahu, tapi ditinggalkan. Ya. Tadi disebutkan, sunnah itu mati bil jahli biha. Karena ketidaktahuan dengan sunnah itu, dan yang kedua, ada mutadbiqiyah, tak kalah tidak diterapkan. Tahu kita, tapi tidak menerapkannya. Kenapa kok tidak diterapkan? Meremehkan sunnah ini lebih berbahaya dibandingkan ketidaktahuan tentang sunnah. Jadi sunnah yang ditinggalkan memakai sendal dengan mendahulukan kaki kanan. Kata beliau hafizahullah, "Hunalika sunanun katsiratun yufarritu fiha katsirun minal muslimin." Di sana ada sunnah-sunnah yang banyak dilalaikan, ditinggalkan mayoritas dari kaum muslimin. Aminal khairil muslimin ayata'allam ma sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam Dan termasuk kebaikan bagi seorang muslim untuk mempelajari sunnah-sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa minha di antaranya al-bidayatu bil yumna 'inda lubsin na'li wa bil yusra 'inda al-khal'i. Mengawali memakai sendal dengan menggunakan kaki kanan dan melepasnya mengawali dengan kaki kiri. Nah, ini sunnah ya. Sunnah yang gampang sekali untuk dijalankan. Karena saking gampangnya itu kemudian ditinggalkan ya. Karena diremehkan, meremehkan sunnah. Nah, Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim menyebutkan hadis dari sahabat Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menyatakan idzan ta'ala ahadukum falyabda bil yumna. Ya. Jika salah seorang di antara kalian menggunakan sendal, mulailah dengan yang sebelah kanan. Mulailah yang sebelah kanan. Nah, wa idza khala falyabda bis shimal. Jika melepasnya, mulailah dari kaki yang sebelah kiri. Falyun ilhuma jami'an aw liyahlahuma jami'an. Hendaknya kedua-dua kaki itu menggunakan sendal atau sama sekali tidak menggunakan sendal. Nah, ini beliau memberikan arahan ya. Jika menggunakan sendal, ini perkara remeh ini. Jika menggunakan sendal, mulai sebelah kanan. Jika melepasnya, mulai sebelah kiri. Nah, silakan menggunakan sendal kedua kakinya atau tidak menggunakan sendal sama sekali. Ini dua-duanya pernah dijalankan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah, beliau menyatakan hendaknya seorang itu kadang pakai sendal, kadang enggak pakai sendal. Rasul karena mengamalkan dua-duanya. Naam. Baik. Dan juga dari hadis yang tadi kita sebutkan, tatkala beliau menyatakan hendaknya menggunakan sendal semuanya atau lepas semuanya, menunjukkan dilarang untuk menggunakan satu sendal. Dilarang untuk menggunakan satu sendal. Baik. Ini ikhwan fi din anzani wa azakumullah. Naam. Jadi tidak boleh bagi kita untuk menggunakan satu sendal. Baik. Syaikh bin Baz rahimahullah. Naam. Beliau ditanya tentang menggunakan satu sendal. Beliau menyatakan hadza manhiyun anhu kama fil hadis. Ini terlarang sebenarnya dalam hadis tadi yang tadi kita sebutkan. Ya. Hadza makruhun. Ini makruh hukumnya. Nah. Ucapan makruh ini yang kadang kemudian diremehkan, oh makruh. Berarti kalau dijalankan tidak mendapatkan dosa. Ini sudah meremehkan. Nah, kalau orang sudah meremehkan makruh, nantinya akan berimbas meremehkan perkara yang haram. Nah, baik. Kemudian sang penanya melanjutkan lagi. Ya. Walau khatwatan wahidatan. Bagaimana kalau hanya satu langkah tok? Satu langkah tok pakai sendal satu misalnya. Seorang keluar, nah sendal kanannya di sini, sendal kirinya di sana. Nah, kemudian dia pakai satu, dipakai untuk ngambil yang sendal yang sana. Ini sudah menjalankan larangan ya, bersendal dengan satu sendal. Nah, maka hendaknya jangan dipakai, ambil saja sendalnya, kemudian dapat dua-duanya baru dipakai. Ini tanpa kita sadari. Kata Syaikh bin Baz rahimahullah, lawis tata'ta Allah tukhalifah sunnah wal bihatwatin faf'al. Seandainya kamu mampu untuk tidak menyelisih sunnah, meskipun satu langkah, jalankan. Meskipun satu langkah. Nah, jadi jangan meremehkan. Hidupkan sunnah. Besarkan sunnah. Nah, bong sak langkah tokai misalnya. Apa ini menghidupkan sunnah. Tatkala kita menggunakan satu sendal, meskipun satu langkah, itu menyelisih sunnah. Nah, itu menyelisih sunnah. Baik. Ini kalau kita debati sandal kita terpisah. Nah, jangan dipakai satu untuk mengambil yang lainnya. Apalagi kalau memang satunya hilang. Nah, ya jangan dipakai. Baik. Ini ikhwan fi din anzani wa azakumullah. Baik. Jadi ini perlu untuk diperhatikan. Remeh ini sebenarnya. Nah, remeh ini karena remehnya itu ditinggalkan. Jadi enggak perlu Enggak perlu terlalu mulu-mulu. Ya us. Membicarakan masalah khilafah Islamiyah macam-macam. Sendalan baik kaki kanan pertama enggak iso. Ya. Tidak diamalkan. Ini perkara sangat-sangat remeh, enggak bayar, enggak akan berpengaruh dengan orang lain, ya. Sendal-sendali dewe. Nah. Pakai kaki kanan kaki kiri enggak ada yang nyeneni. Nah. Apa susahnya, apa beratnya mengamalkan ini? Nah, kalau yang ringan saja sudah diremehkan, apalagi yang agak berat. Ya. Yang ringan diremehkan, yang berat merasa susah. Terus mana yang diamalkan? Naam. Ini ikhwan fillah azani wa a'azakumullah. Baik. Kemudian berikutnya kata Syekh Muhammad Saidul Salam hafizahullah, sunnatul muhafadzah 'alal wudu. Sunnah untuk senantiasa menjaga wudu. Ya. Sunnah untuk senantiasa menjaga wudu. Nah, ini juga yang mungkin banyak kaum muslimin yang melupakannya. Disebut oleh Imam Ahmad bin Majah dengan sanad yang sahih dari Thauban radhiyallahu anhu. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belum menyatakan istaqimu wa lan tuksu. Istiqomahlah kalian dan kalian tidak akan mampu untuk istiqamah, yakni kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Di istiqamah itu butuh pertolongan Allah. Maka sehingga Rasul itu sering mengucapkan doa ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ini doa yang sering diulang-ulang Rasul. Padahal Rasul ya, butuh istiqomah. Nah, menjalankan sunnah itu butuh kesabaran. Apalagi di tengah-tengah masyarakat yang enggak kenal sunnah. Nah, butuh kesabaran. Kata beliau, wa'lamu anna min khairi a'malikum as-shalah. Ketahuilah sesungguhnya termasuk sebaik-baik amalan kalian adalah sholat. Sebaik-baik amalan adalah sholat. Sehingga salafun as-salih, para pendahulu kita, mereka-mereka jika ingin belajar kepada seorang guru, sebelum belajar dilihat dulu ini, calon gurunya ini, bagaimana sholatnya. Jika sholatnya baik, maka diambil ilmunya. Jika sholatnya jelek, gak akan diambil dia ilmunya. Nah, kalau seorang sudah tidak bisa menjaga sholatnya, terus yang lain bagaimana? Nah, kalau sholatnya gak bisa menjaga yang lain bagaimana? Nah, maka itu patokannya. Patokan yang diambil, ini kita bisa mengambil ilmunya fulan ini enggak, dilihat dari sholatnya. Nah, maka beliau menyatakan, ketahuilah sebaik-baik amalan kalian adalah sholat. Walan yuhafidhu 'alal wudhu illa mu'minun. Dan tidak menjaga wudhu kecuali orang-orang yang beriman, ya. Yakni berupaya untuk senantiasa suci. Ya, senantiasa suci. Memang enggak wajib. Wudhu itu wajibnya kalau mau sholat. Kalau mau sholat berwudhu itu wajibnya. Tapi ini sunnah, nam tidaklah menjaga wudhu kecuali orang-orang yang beriman. Ini sifatnya. Berupaya kalau batal wudhu meskipun gak sholat, berupaya untuk senantiasa dalam keadaan suci. Muhafadha alal wudhu. Nah, Rasulullah SAW beliau pernah bertanya kepada beliau, ya Bilal, aku mendengar terompahmu di sorga. Nah, amalan apa yang bikin kamu demikian? Kata Bilal, tidaklah aku berwudu kecuali setelahnya aku menjalankan sholat dua rakaat. Ya. Wudu kemudian sholat dua rakaat. Itu yang menyebabkan Bilal terdengar terompahnya di surga oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi seorang mukmin itu senantiasa menjaga wudunya. Jadi meskipun nggak sholat, ya, dia batal wudu, tidak ada masalah. Nah, dia wudu. Baik, meskipun tidak sholat. Kalau datang waktu sholat wajib hukumnya. Nah, tapi kalau enggak waktu sholat sunnah hukumnya. muhafadzah 'alal wudu. Naam, ini sering ditinggalkan oleh kaum muslimin. Kemudian yang ketiga, naam, mungkin juga terlebih ini. Min as-sunanil lati yudayyi'uha katsiru minan nas aidan as-siwaku. Naam. Termasuk sunnah yang disia-siakan mayoritas manusia adalah siwak. Naam. Menggosok gigi menggunakan kayu siwak. Ya. Ini sunnah. Ini sunnah. Baik. Disebutkan dari Aisyah radhiyallahu anha. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, "As-siwaku madharatun lil fam, mardatun li rabb." Siwak itu membersihkan mulut dan mendatangkan keriduan Allah. Akhraju Ahmad wa Nasa'i bi sanadin sahih. Nah, saking pentingnya siwak itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menyatakan, "Laula an asuqa ala ummati la amartum bisiwak inda kulli salatin au inda kulli wudhu'in." Seandainya tidak memberatkan umatku, niscaya aku akan perintahkan mereka untuk bersiwak setiap kali akan sholat atau setiap kali berwudu. Sehingga Aisyah tatkala beliau ditanya, amalan apa sih yang pertama dijalankan Rasulullah tatkala beliau masuk rumah, sebelum masuk rumah kata beliau bersiwak. Nah, ini sunnah yang ditinggalkan. Ikhwan fillah azani wa azakumullah. Tatkala Rasulullah SAW sakit menjelang meninggalnya beliau, detik-detik akhir kehidupan beliau. Nah, di situ Rasulullah di kamarnya Aisyah. Dan di situ ada Abdurrahman bin Abi Bakr, saudaranya Aisyah, yang saudara Aisyah radhiyallahu, saudara kandungnya Aisyah radhiyallahu anha. Waktu itu Abdurrahman sedang bersiwak. Rasul melihat terus siwak yang dipakai oleh Abdurrahman. Sehingga Aisyah paham ini, beliau menginginkan siwak. Kemudian diambillah siwak itu, dicuci kemudian diserahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau pun bersiwak di akhir hidupnya, ya, di akhir hidupnya. Beliau bersiwak, kata Aisyah, aku tidak melihat seorang yang bersiwak lebih bagus dibandingkan beliau. Nah, ini menunjukkan amalan ini beliau jalankan di akhir hidup beliau. Ya. Ini ikhwan fiddin azani wa azakumullah. Ada beberapa tempat yang disunnahkan untuk bersiwak. Di antaranya tatkala berwudu, tatkala akan sholat, tatkala membaca Al-Quran. Ya. Tatkala akan membaca Al-Quran. Baik. Ini juga disunnahkan untuk bersiwak. Disebut kala sesoleh Fauzan, indama yuridu qira'atul Qur'an fa inna yustahabbu lahu ayatasawwaqa min ajli ayyutayyiba rahiyatan fammi li kalamil azza wa jalla wa li khuduril malaika. Disunnahkan tatkala akan membaca Al-Qur'anul Karim untuk bersiwak, untuk mengharumkan ya, bau mulutnya tatkala dia membaca Al-Qur'an. Wali khuduril malaikat, karena hadirnya malaikat. Ya. Karena hadirnya malaikat. Li'annal malaikata tahdur inda tilawatil Qur'an. Karena malaikat itu hadir tatkala kita membaca Al-Quran. Wal malaikatu tata'adda mimma yata'adda minul insan. Dan malaikat itu akan terganggu dengan terganggunya manusia. Sehingga bersiwa. Naam. Khonifidina azani wa azakumullah. Jadi yang berikutnya, tatkala bangun tidur, juga tatkala berubahnya bau mulut. Berubah bau mulut itu karena naam tidak makan, karena diam yang lama, ya, ini juga akan merubah bau mulutnya. Baik, sehingga disunahkan untuk bersiwak. Naam, tatkala mau masuk rumah, ini dijalankan Rasulullah sebelum menjumpai istri-istri beliau. Baik, ini sunnah yang kemudian menghilang, ya. Sunnah menghilang. Yang mungkin sebagian orang merasa sudah tidak zamannya. Nah, Memang ikhwan fillah azani wa azakumullah, tatkala kita bersiwak dengan gosok gigi ya, plus odol, itu memang sama membersihkan mulut. Nah, tetapi lebih afdal tatkala kita menggunakan siwak. Nah, itu lebih afdal karena kita mencocoki sunnah. Sehingga beliau hafizahullah menyatakan, wasiwaku sunnatun mundathiratun indan nisa illa man rahimallah. Siwa ini sunnah yang hilang di kalangan kaum perempuan. Di kalangan laki-laki aja hilang, apalagi perempuan. Nah, kadang-kadang kita-kita yang mengaku ahlu sunnah dan salafi kalah semangat untuk menjalankan ini dengan orang-orang sufi. Nah, orang-orang sufi itu siwaknya diikat di tasbih. Nah, tidak lupa dia bersiwa. Nah, mereka menjalankan sunnah. Nah, kita tidak menjalankan sunnah. Mungkin karena ketidaktahuan atau juga karena kita meremehkannya. Nah, padahal Rasul SAW itu bersiwa. Nah, khani bidina azani wa azakumullah. Baik. Jadi para sahabat itu dahulu siwak-siwaknya itu diletakkan di telinga, sehingga disebutkan sebagaimana katib, sebagaimana apa, bendahara. Nah, orang yang sering nulis biasanya pulpennya taruh sini. Nah, itu siwak yang ditaruh situ. Nah, karena sering digunakan. Nah, tapi jadi siwak itu sudah sunnah yang ditinggalkan. Ya. Sunnah sudah yang tidak terkenal di kalangan kita. Tapi zaman-zaman dulu kita masih di pesantren itu masih semarak untuk santri-santri itu bersiwa dan macam-macam. Zaman-zaman sekarang itu jarang melihatnya. Nah, dahulu itu di saku-saku itu siwak adanya, sekarang HP siwaknya nggak ada. Nah, padahal masya Allah untuk meningkatkan penggunaan siwak itu luar biasa. Dulu siwak yang model demikian sudah berkembang di pres basah ya. Plus rasa macam-macam. Ada rasa lemon, macam-macam, masya Allah. Masih kurang tertarik ya. Sekarang kemarin sempat saya lihat siwak yang seperti bolpen ya. Jadi kalau di kantongnya sini persis orang bawa bolpen. Nah, luar biasa, sebenarnya masih gak ketoro pakai bawa siwak itu. Tapi juga nah, kadang itu padahal harganya cuma 3 real. 3 real itu sekitar berapa ya, 10 atau 12 ribu. Jadi kadang eman rek. Nah, ini ikhwan fillah azani wa azakumullah. Kalau ahli sunnahnya itu sudah gak semangat menjalankan sunnah, terus berharap sopo yang mengamalkannya ya. Kalau ahli sunnahnya itu loh sudah gak semangat mengamalkan sunnah, terus kita berharap kepada siapa lagi? Nah, ini ikhwan fillah azani wa azakumullah. Maka kata beliau, fal yahris al muslim ala siraki siwakun lahu wal ahli. Kata beliau, kata Sayyid Muhammad Sayyid Rasulullah, hendaknya semangat seorang muslim untuk beli siwak untuk dia dan untuk istrinya. Nah, untuk keluarganya. Hatta yuhyi hadhihi sunnah al-azimah, supaya sunnah ini kemudian apa, hidup. Sunnah yang besar supaya hidup. Min sunanir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa yakunu lahu ajrun man amila biha, dan dia mendapatkan pahala karena sunnah itu diamalkan ya. Dia mendapatkan pahala karena sunnah itu diamalkan. Nah, mungkin ada orang yang memiliki rezeki banyak, borong siwak bagi-bagi, itu menghidupkan sunnah itu. Nah, ini menghidupkan sunnah. Nah, baik. Apalagi kemudian dipakai siwak itu oleh orang-orang dikasih masya Allah, dia mendapat cipratan pahala menghidupkan sunnah. Nah, bagi orang-orang yang memang diberikan kemampuan dalam masalah harta. Ya. Ini khan bidina azani wa azakumullah. Nah, tahu ilmunya dan diterapkannya. Ingat tadi, terus kita ulang-ulang, sunnah itu akan mati karena ketidaktahuan, dan yang kedua tidak diamalkan. Tatkala sunnah itu mati akan tumbuh bid'ah. Nah, akan tumbuh bid'ah. Baik. Ahlu sunnah yang sekarang banyak orang mengaku sebagai ahlu sunnah aswaja, nah, yang mayoritas itu sudah merubah kebid'ahan. Apalagi sudah enggak ada orang menyatakan kami ahlu sunnah. Terus apa yang ada? Orang-orang menyatakan kami ahlu sunnah itu masih banyak kebid'ahan. Dan terus kalau sudah enggak ada lagi orang menyatakan ahlu sunnah, terus modelnya bagaimana negara kita ini? Nah, ini ikhwan fi din azani wa azakumullah. Baik, tadi kita sebutkan, naam, tatkala kita mengamalkan sunnah, kita akan mendapatkan kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, akan mendapatkan kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Dan ini ikhwan fi din azani wa azakumullah. Masih banyak yang lain-lainnya. Ini sunnah-sunnah yang mudah sebenarnya. Jadi apa yang beliau sebutkan di sini, ini tidak mencakup semuanya, hanya sebagian. Tapi ini sunnah-sunnah yang mudah, karena saking mudahnya kemudian diremehkan, nggak diamalkan. Nah, tidak diamalkan. Baik. Di antaranya nanti insya Allah yang juga ini disebutkan. Nah, oleh beliau rahimahullah, baik, sunnatul wudhu qabla an-naum, ya, sunnahnya untuk wudhu sebelum tidur itu disunahkan untuk wudhu. Ini gampang, sangat mudah, nggak perlu waktu banyak, ya, nggak perlu biaya, sangat mudah. Nah itu masalahnya itu. Posisinya tahu, oh, ini tahu sunnah. Berarti penyakit yang kedua ada mutadbiriha, tidak mau mengamalkannya. Nah, ini lebih berbahaya. Gitu. Tahu, orang yang tahu dengan tidak tahu lebih berbahaya. Yang tahu dan tidak mau mengamalkannya lebih bahaya. Nah, saya sebenarnya mau, cuma banyak cumanya itu loh. Nah, berbagai macam cuma-cumanya itu alasannya itu. Padahal seandainya dijalankan sekali. Ya, dan butuh istiqamah, masya Allah luar biasa. Hidup satu sunnah, mati satu bid'ah. Nah, itu hidup satu sunnah, mati satu bid'ah. Nah, jadi biasakan, dia nanti akan lebih jelas. Biasakan untuk sebelum tidur, naam, wudhu. Ya, wudhu sebelum tidur. Baik. Wallahu a'lam bishawab. Nah, masya Allah kita lanjutkan dalam pertemuan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wala alihi wa sahbihi wa sallam. Siwak yang pakai odol. Apa itu? Odol siwak gitu lah. Jadi yang dimaukan dengan siwak itu ininya. Miswak itu kayunya, alatnya.